Baik saudara-saudaraku, masih di suasana acara halal bihalal bareng bersama keluarga besar Rumah Shan, Gempar Community sehati sampai mati. Wow, ada Gempar Community, ada Ramayana, Gary Mahesa, New Palapa. Selamat siang. Aku suka padamu, dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan jiwaku, sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku. Sekarang sekarang tak kau cerita tak kau cerita bukan cerita. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Minuman keras, siras, apapun namamu, tak akan kubuk lagi dan akan kunung lagi walau setetes. Setetes dan narkotika, apapun jenismu, tak akan kukenal lagi dan tak akan kusitu lagi walau secuil. Tak dulu aku suka. suka padamu, dulu aku memang suka. Ya, ya, ya. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang suka.